Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita akan membaca hadis yang disebutkan oleh penulis di kitab di bab salam, dan beliau hanya menyebutkan satu hadis, yaitu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاثة فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ابن عباس رضي الله عنه bercerita ketika Rasulullah صلى الله عليه وسلم tiba di kota Madinah, masyarakat kota Madinah yuslifuna fi thimar, mereka melakukan transaksi salam untuk buah-buahan dengan rentang waktu selama setahun, dua tahun, atau tiga tahun. Faqala, kemudian beliau mengatakan, man aslafa fi syai'in, siapa yang melakukan transaksi salaf. Yang dimaksud transaksi salaf maknanya adalah transaksi salam. Siapa yang melakukan transaksi salam untuk satu objek tertentu, fal yuslif fi kailin ma'lum, maka hendaknya dia lakukan transaksi salaf dengan takaran yang telah disepakati, wa waznin ma'lum, atau timbangan yang telah disepakati, ila ajalin ma'lum, sampai batas waktu yang telah disepakati. Karena kitab Umdatul Ahkam dipersyaratkan oleh penulis harus berdasarkan riwayat Bukhari Muslim, maka hadis yang memenuhi kriteria ini yang bisa masuk hanyalah hadis Abdullah bin Abbas. Dan ada satu hadis yang lain yang bisa kita jadikan sebagai acuan, yaitu hadis dari Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu, ketika beliau menceritakan kebiasaan salamnya para sahabat. Mereka membeli gandum atau apapun dari ahlu asbat, orang-orang Yahudi yang melakukan perdagangan ke kota Madinah dan bolak-balik sering ke daerah Syam. Kemudian ditanya oleh Ibnul Mujallid, apakah pedagang yang kalian melakukan transaksi salam dengannya, para pedagang Yahudi tadi, mereka memiliki gandum yang kalian inginkan? Jawab Ibnu Abi Aufa, saya atau kami tidak pernah menanyakan itu. Artinya punya dan tidak punya itu tidak mempengaruhi keabsahan transaksi salam, menurut hadis Ibnu Abi Aufa. Baik, coba kita lihat terlebih dahulu hadisnya Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah tahun berapa? Tahun berapa? Ya. Tahun 1 Hijriah ya. Tahun 1 Hijriah. Bulan apa? Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Tayyib, kenapa Muharram jadi bulan pertama bukan Rabiul Awal? Kenapa Muharram jadi bulan pertama di kalender Hijriah bukan Rabiul Awal, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Mekah, di kota Madinah bulan Rabiul Awal? Maka ini menunjukkan bahasanya antara penetapan tahun dengan penetapan bulan itu tidak ada hubungannya dengan peristiwa hijrah. Penetapan bulan tidak ada hubungannya dengan peristiwa hijrah. Jadi tahunnya ditetapkan hijriah mengikuti peristiwa hijrah, tapi bulannya mengikuti peristiwa haji. Kenapa ditetapkan bulan Muharram? Ini usulan Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan itu karena para jamaah haji baru saja pulang dari haji. Lalu Muharram sebagai pergantian dari bulan yang baru ditetapkan sebagai pergantian tahun yang baru. Tayyib. Man aslafa, kemudian ketika beliau sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, wahum yuslifuna fi thimar. Penduduk Madinah mereka telah melakukan akad salam untuk buah-buahan. Mereka telah melakukan akad salam untuk buah-buahan. Berarti ini menunjukkan transaksi salam, siapa yang membuat, siapa yang ngajari? Apakah Nabi SAW mengajari transaksi salam? Jawabannya tidak. Rasulullah SAW tidak mengajari transaksi salam. Terus dari mana transaksi salam ini ada? Sudah ada sejak zaman jahiliyah. Transaksi salam sudah ada sejak zaman jahiliyah, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ngajari. Maka kita tidak sebut transaksi salam adalah transaksi sunnah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana bisa disebut sunnah sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkannya? Ini sudah ada sejak zaman jahiliyah. Dan kalau kita perhatikan, hampir semua transaksi yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada sejak zaman jahiliyah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ngajari akad. Karena akad itu sudah ada sejak masa silam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengajarkan bagaimana batasan akad. Bukan ngajari akad, agar akad itu tidak melakukan pelanggaran. Yang ini menjadi bukti bahwa dalam masalah akad, jual beli maupun yang lainnya, Islam memberikan kelonggaran. Silahkan lakukan inovasi apapun ketika berakad, yang penting akad yang kamu lakukan tidak melanggar aturan syariat, tidak melanggar larangan. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, masyarakat sudah melakukan akad. Termasuk ketika beliau hijrah ke kota Madinah, mereka sudah punya akad-akad tertentu. Dan beliau tidak membuat akad yang baru, tapi beliau hanya memberikan batasan bagaimana cara melakukan akad yang benar agar terhindar dari sesuatu yang dilarang. Dan ketika itu mereka melakukan salam, umumnya untuk buah-buahan, tapi ini bukan pembatasan. Kenapa kok buah-buahan? Ini bukti bahwasanya salam berlaku untuk barang yang tidak bisa diproduksi. Salam berlaku untuk barang yang tidak bisa diproduksi. Buah-buahan bisa enggak diproduksi? Buah-buahan bisa diproduksi? Enggak bisa. Saya mau memproduksi jambu atau memproduksi mangga. Wah, itu palsu. Imitasi. Sehingga untuk benda yang tidak bisa diproduksi, tidak bisa digunakan akad istisna. Kenapa? Karena tidak bisa diproduksi. Sehingga tidak ada istilah istisna untuk telur. Kenapa? Karena telur tidak bisa diproduksi. Siapa yang memproduksi telur? Ya, ayamnya, bukan manusianya. Ya. Dan telur tidak bisa diproduksi. Sehingga misalnya yang bisa diproduksi itu bisa dibuat ketetapan, ya. Misalnya hari ini hanya produksi 100. Ya. Itu bisa tidak kurang dari 100, tidak lebih dari 100. Tapi kalau hari ini saya akan memproduksi 100 telur. Nah, ayamnya mejen semua. Yang bertelur cuma 3 atau 5. Gagal dia. Maka untuk yang hasil alam tidak bisa diproduksi, tidak bisa dilakukan akad istisna. Baik. Dan ini salah satu di antara pembeda antara salam dengan istisna. Salah satu di antara pembeda antara salam dengan istisna, bahwa istisna itu hanya berlaku untuk barang yang bisa diproduksi, sementara salam berlaku untuk barang yang tidak diproduksi. Baik. Kemudian batas waktu mereka sampai setahun, dua tahun, tiga tahun. Atau sebelumnya, salam untuk telur bisa enggak? Salam untuk telur bisa enggak? Bisa. Kenapa? Tidak bisa diproduksi. Salam untuk barang yang bisa diproduksi bisa enggak? Bisa juga. Salam untuk mobil bisa enggak? Bisa. Tapi berlaku untuk siapa? Untuk siapa pelaku bisnisnya? Untuk trader. Sementara untuk produsennya tidak perlu melakukan akad salam, tapi lakukan akad istisna. Kalau dia tidak sebagai produsen, maka dia lakukan akad salam, tapi kalau dia sebagai produsen, maka lakukan akad istisna. Begitu ya. Dan lebih longgar akad istisna dibandingkan akad salam. Lebih longgar akad istisna dibandingkan akad salam. Sehingga kalau ada orang berprofesi sebagai trader, dia kulak jual, silakan lakukan akad salam, minta uang tunai dari pemilik barang, kemudian dia carikan sepatunya yang diinginkan, terus setelah itu dia antarkan kepada calon atau si konsumennya tadi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat kondisi seperti ini, beliau mengatakan, man aslafa, siapa yang melakukan transaksi salam, fisyai'in, untuk satu objek tertentu, falyuslif, maka silahkan dilakukan. Di sini ada lamul amr, lam al amr, lam yang menunjukkan perintah, tapi perintah di sini tidak menunjukkan wajib. Kenapa? Karena ini untuk masalah yang sifatnya mubah. Sehingga maksud beliau, silahkan lakukan salam, fi kailin ma'lum, wazlin ma'lum, ila ajalin ma'lum, dengan timbangan tertentu atau takaran tertentu sampai batas waktu tertentu, ila ajalin ma'lum, sampai batas waktu tertentu. Baik. Dari apa yang dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melakukan salam, lalu beliau ngasih beberapa batasan, ini bisa kita simpulkan bahwa yang pertama, salam diperbolehkan. Kemudian yang kedua, kriteria barang harus jelas. Kriteria barang harus jelas. Diambil dari mana? Fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum. Takarannya jelas, timbangannya jelas. Kemudian yang ketiga, ila ajalin ma'lum, sampai batas waktu tertentu. Apakah ini termasuk bagian dari syarat salam? Ulama beda pendapat. Anda kasih garis bawah bagian ila ajalin ma'lum, sampai batas waktu tertentu. Kalimat ila ajalin ma'lum, sampai batas waktu tertentu, apakah ini termasuk bagian dari syarat salam? Ulama beda pendapat. Jumhur ulama mengatakan ini bagian dari syarat salam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ila ajalin ma'lum, sampai batas waktu tertentu, berarti ini harus ada. Maka tidak boleh salam itu tidak ada batas waktunya. Tidak ada batas waktunya itu berarti diberikan secara tunai. Ya, diberikan secara tunai atau waktunya enggak jelas. Ini enggak boleh. Dan ini pendapat siapa tadi? Pendapat jumhur ulama. Bagi mereka, bagi jumhur, salam harus ada rentang waktunya. Harus ada rentang waktunya dan itu ditentukan. Sehingga mereka melarang akad salam yang tidak ada rentang waktunya atau rentang waktunya terlalu pendek, yang mereka istilahkan dengan salam hal. Salam hal. Apa itu salam hal? Salam hal artinya salam tunai. Salam tunai. Istilah salam tunai, terjemah salam tunai ini disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Erwandi. Sewaktu saya membaca salam tunai, bingung saya. Namanya salam kan pasti tertunda barangnya, kok bisa disebut salam tunai? Tapi beliau kasih dalam kurung salam hal. Akhirnya saya cari yang kosakata salam halnya dan ketemu. Maksudnya salam hal itu untuk membedakan dengan salam tertunda. Sehingga salam itu ada dua. Ada salam mu'ajjal dan ada salam hal. Salam mu'ajjal dan ada salam hal. Salam mu'ajjal artinya salam yang tertunda, tidak tunai. Salam hal berarti kebalikannya. Salam hal berarti kebalikannya. Nah, kemudian berapa batas waktu masuk kategori salam mu'ajjal dan berapa batas waktu masuk kategori salam hal? Ini ulama juga beda pendapat. Kita belum membahas salam hal boleh atau tidak ya. Kita kasih rincian dulu. Jadi salam ada yang mu'ajjal, ada yang hal. Berapa batas waktunya bisa disebut mu'ajjal, bisa disebut hal? Pendapat yang disampaikan oleh Malikiyah, dan ini yang paling ringan, minimal adalah setengah bulan. Jika waktu penyerahan barang kurang dari setengah bulan, maka dia masuk kategori salam hal. Masuk kategori salam hal. Tapi kalau waktu penyerahan barang setengah bulan ke atas, masuk kategori salam mu'ajjal. Ini menurut pendapat Malikiyah. Ada juga pendapat yang lain, Hanafiyah satu bulan. Yang paling ketat adalah Hambali. Kalau Hambali minimal ukuran tahun. Selama bisa disebut tahun, boleh ya. Seperempat tahun ada gak? Gak ada ya. Satuan seperempat tahun gak ada. Adanya setengah tahun ya? Kalau seperempat jam ada. Setengah jam ada. Sepersepuluh jam gak ada. Pokoknya bisa dikasih satuan tahun, boleh. Berarti minimal setengah tahun, 6 bulan. Sehingga menurut mazhab Hambali, pokoknya ada yang mengasih batasan terjadi perubahan harga, dan ada yang menyebut pokoknya 6 bulan ke atas. Sehingga kalau belum setengah tahun barang sudah sampai di tempat tujuan, maka masuk kategori salam hal. Masuk kategori salam hal. Baik. Ini pembagian salam mu'ajjal dengan salam hal dilihat dari waktunya. Dipahami insyaallah ya. Selanjutnya kita akan membahas apa hukum salam hal. Terlepas dari perbedaan ulama tentang salam mu'ajjal dan salam hal batasnya berapa, ulama berbeda pendapat tentang hukum salam hal. Jumhur ulama mengatakan salam hal hukumnya dilarang. Dan salam hal melanggar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabi ma laysa indak. Salat dulu dua rakaat. Sudah. Masyaallah. Salam hal melanggar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabi ma laysa indak. Sehingga salam hal menurut jumhur dilarang. Karena itu menurut Malikiyah, kalau ada orang yang melakukan transaksi salam kurang dari setengah bulan, akadnya batal. Kalau menurut Hanafiyah, kurang dari satu bulan, akadnya batal. Kalau menurut Hambali, kurang dari enam bulan, akadnya batal. Karena mereka masukkan sebagai salam hal, dan salam hal itu dilarang. Baik. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat Syafi'iyah. Salam hal diperbolehkan. dan bukan syarat dalam akad salam, harus ada rentang waktu penyerahan barang. Sehingga boleh-boleh saja akad salamnya pagi, siang barang sudah sampai. Menurut Syafi'iyah boleh, karena tidak ada syarat rentang waktu. Dan itu disebut salam hal. Kenapa? Kenapa salam hal? Hah? Karena kurang dari batas muajjal. Kurang dari batas muajjal. Dipahami gak ini? Dipahami misalnya. Jadi menurut Syafi'iyah, rentang waktu bukan syarat, sehingga sah-sah saja orang melakukan transaksi salam tanpa rentang waktu untuk bisa disebut sebagai salam muajjal. Misalnya akad salamnya pagi, kemudian barangnya sampai siang, sampai di tangan konsumen siang, maka seperti ini menurut Hanafiyah, menurut Syafi'iyah diperbolehkan. Dan kata Syafi'iyah, ila ajalin ma'lum, sampai batas waktu tertentu, ini bukan syarat, tapi ini menceritakan kondisi di masa silam. Karena di masa silam rata-rata salam itu waktunya lama, bahkan tahunan. Di sini 1 tahun, 2 tahun, sampai 3 tahun. Sebagaimana keterangan Ibnu Abbas. Lah kalau ini gak dikasih batas, goror. Kalau gak dikasih batas jadinya apa? Goror. Sehingga kalau di los dibiarkan, terus pokoknya yang penting barang sampai. Nah terus kapan diserahkan? Nah, yang penting konsumen belum mati aja silahkan. Nah, kalau kayak gitu jadinya nggak jelas. Ya. Terus kapan saya bisa mendapatkan barang? Tahun ini, tahun depan, tahun berikutnya, atau tahun kapan? Nah, maka biar tidak memicu terjadinya goror, waktunya harus dijelaskan. Dan inilah pembeda dengan akad habalul habalah seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Dan salah satu di antara makna akad habalul habalah apa? Dia membayarnya tunai sekarang, tapi penyerahannya dilakukan ketika cucu dari anak sapi ini lahir. Cucu dari sapi ini atau cucu dari unta ini lahir. Sudah pernah kita bahas ini? Jadi misalnya ada orang beli apa gandum sekian kintal. Kapan Pak gandum diserahkan? Terus dia ngelirik ke untanya lagi bunting. Gini saja, kalau nanti cucunya unta ini sudah lahir, silahkan gandumnya diserahkan. Berarti apa itu? Waktu penyerahannya gak jelas. Karena cucu unta ini kapan dia lahir? Wallahu a'lam. Kalau dia lahir anak pertama perempuan, ya, kemudian nanti kawinnya cepat, baliknya cepat misalnya, wah nanti bisa dapat gandum lebih cepat, waktunya lebih pendek. Tapi kalau dia lahir anak laki-laki yang bungsu perempuan, nanti jadi batas penyerahannya semakin panjang. Tayyib. Karena itulah dalam kasus ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena menyebabkan timbulnya gharar, ketidakjelasan dalam akad. Baik, dipahami insyaallah di sini ya. Alhamdulillah. Nah, lalu bagaimana dengan hadis Hakim bin Hizam? La tabi' ma laysa 'indak. Jangan kamu jual barang yang tidak kamu miliki. Kata Syafi'iyah, larangan hadis ini itu bukan salam hal. Tapi larangan hadis ini adalah salam mu'ayyan. Salam mu'ayyan. Apa itu salam mu'ayyan? Salam mu'ayyan adalah akad salam yang barangnya, barangnya apa mu'ayyan kemarin? Mu'ayyan. Hah? Salam mu'ayyan. Mu'ayyan itu apa kemarin? Barang yang sudah jelas. Barang yang tidak ada di majelis akad, tidak ada kriterianya, gaib itu berarti ya. tertentu ya. Kata kunci muayyan itu tertentu ya. Kalau jelas itu jelas kriteria dan memang harus jelas. Jadi barangnya tertentu. Pak, saya mau melakukan akad salam untuk motor ini. Dia nuding motornya yang ini ya. Padahal belum punya motor penjualnya. Misalnya si A ke koperasi mau melakukan akad salam, mungkin gak? Anggap saja mungkin ya. Kemudian si A dan koperasi datang ke dealer. Baik, saya jual motor ini, motor masih di dealer, punya dealer, seharga 10 juta. Langsung dibayar 10 juta. Setelah itu konsumen pulang. Kemudian koperasi tadi beli motor di dealer tadi. Padahal waktu itu motor belum dimiliki oleh koperasi. Dan dia nunjuk motor yang ini. Pokoknya yang platnya ini, kalau enggak ini saya enggak mau. Maka akad ini jika dilakukan namanya salam muayyan. Salam muayyan. Dipahami insyaallah? Dipahami enggak? Dipahami ya? Tayyib. Sehingga menurut Syafi'iyah ini dilarang karena salam muayyan dan salam muayyan itu gharar. Salam muayyan itu gharar. Tidak jelas apakah nanti barangnya bisa didapatkan atau tidak. Itulah yang menjadi alasan kenapa ini dilarang. Nah, baik, coba kita lihat penerapannya di masa sekarang. Untuk kasus dropshipping, ini contoh salam muajjal atau salam hal. Salam hal. Dropshipping, posisi dropshipper tidak punya barang. Dia menerima pesanan dari konsumen. Saya mau barang ini. Padahal dropshipping ini produsen enggak? Bukan. Dia bukan produsen dan dia bukan pemilik barang. Dia hanya seorang trader yang bisanya ngambil barang dari supplier lalu dikirim ke konsumen. Sewaktu akad dengan konsumen, dia enggak punya barang. Ditransfer harganya sekian juta. Setelah uang sampai, kemudian dropshipper ini mencari barang. Ketemu, dikirim ke konsumen. Berapa batas waktu pengirimannya? 3 hari atau 4 hari. Atau kalau luar Jawa sepekan. Kalau hilang di kulir ya paling rata-rata lebih dari 10 hari. Tapi apapun itu kurang dari batas masa salam muajjal. Kurang dari batas salam muajjal. Nah, ini kalau ketahuan jumhur ulama dimarahi. Ini dilarang oleh jumhur ulama. Enggak boleh ini menurut mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hambali. Ini termasuk menjual barang yang belum dimiliki dengan rentang waktu yang pendek, tidak memenuhi akad salam. Tidak memenuhi kriteria akad salam. Makanya dropshipping dengan praktek seperti yang kita lihat di masa sekarang ini dilarang menurut pendapat jumhur ulama. Terus gimana Pak biar dropshipping kita sesuai pendapat jumhur? Ya, rentang waktunya ditambah sampai masuk batas minimal salam muajjal. Sehingga nanti Anda kasih pengumuman agar dropshipping kita sesuai madhab jumhur, maka barang baru kami kirim sebulan setelah Anda transfer. Ini nek payu ya. Ya, kalau ada yang mau ya silahkan. Tapi beda dengan Syafi'iyah. Kalau Syafi'iyah tidak mengharuskan seperti ini. Bagi Syafi'iyah, yang penting barangnya tidak tertentu. Sehingga ketika Anda ngupload barang, ngupload foto, bukan ngupload barang ya, ngupload fotonya, Anda kasih spek, keterangan, ini kelimpahan di pasar banyak. Kalau enggak ketemu di supplier A, cari supplier B. Enggak ada di B, C, dan begitu seterusnya. Sehingga karena ketersediaan banyak, peluang dia untuk bisa mendapatkan barang besar, dan itu tidak gharar. Itu tidak gharar. Jadi kenapa kalau muayyan itu enggak boleh? Karena peluang untuk mendapatkannya sangat kecil. Sudah akad ternyata barang enggak ada, enggak jadi dapat. Maka jadinya akadnya gantung. Dan itulah pemicu sengketa setelah akad, jadinya gharar. Lah saya sudah beli, sudah transfer, kok kamu tidak bisa menyediakan barang ini gimana? Padahal saya sudah berharap agar segera sampai. Makanya ini bisa memicu sengketa. Karena itulah transaksi seperti ini dilarang. Baik. Dipahami insyaallah. Walhamdulillah. Kemarin ada salah satu peserta, kita kasih penjelasan, bingung. Yang lain paham, satu bingung. Setelah itu beli kayaknya enggak ada lagi ya. Nah, dropshipping di tempat kita, kalau menurut pendapat Syafi'iyah, hukumnya boleh asal barangnya tidak tertentu. Bapak Ibu kalau sudah punya mukadimah seperti ini, nanti silahkan lihat di website pengusahamuslim.com. Ada artikel saya tentang salam muayyan dan salam muajjal, dan berikut perbedaan ulama dalam masalah itu. Nanti bisa dijadikan sebagai tambahan referensi ya. Nah, wallahu a'lam. Insyaallah sudah cukup jelas tentang masalah salam. Kemudian hadis dari Ibnu Abi Aufa tadi yang ditanya oleh Abul Mujallid, apakah kalian sudah tanya kepada apakah penjual salam itu memiliki barang ketika kalian melakukan transaksi salam? Jawabannya, kami tidak pernah menanyakan itu. Sehingga bukan syarat, bukan syarat dalam transaksi salam. Orang yang diajak transaksi salam harus punya calon barangnya, apalagi punya barangnya. Bukan syarat. Sehingga misalnya, Pak, saya mau beli padi atau beli beras satu kintal pakai akad salam, berapa duit sekian. Yang dibeli ini, penjualnya atau penjual salam ini sudah punya calon beras, karena dia punya lumbung padi atau punya gilingan padi. Dia sudah punya calon beras. Calon beras saya ada di sana. Baik, nanti saya serahkan sebulan lagi. Duit sekarang, beras nanti saya serahkan. Tidak harus seperti itu. Baik. Dan juga yang kedua, yang menyerahkan tidak harus, yang menyerahkan tidak harus penjual. Yang menyerahkan bebas, yang penting barang sampai kepada pembeli. Makanya dalam dropshipper atau dalam dropshipping, siapa yang ngirim? Supplier melalui kurir atas nama dropshipper. Supplier melalui kurir atas nama dropshipper. Sehingga dropshipper itu paling enak kerjaannya. Sehingga repot supplier ya, dia yang kula, dia yang bungkusi, dia yang ngemasi, dia yang ngirim atas nama orang lain. Yang repot kan dia ya. Dia yang bungkusi, dia yang packing, yang ngantar ke kurir. Sehingga semua resiko ada di supplier. Dropshipper tinggal pasang badan, kalau barang enggak sampai baru dia kena batunya ya. Kalau barang sampai dengan selamat, dia bisa mendapatkan keuntungan. Tayyib. Karena itu posisi dropshipping seperti ini tidak disyaratkan pengirim harus dia, sehingga barang tidak harus dari supplier ke dropshipping, ke dropshipper dulu baru dikirim oleh dropshipper ke konsumen. Tidak harus seperti itu. Boleh langsung diminta oleh supplier, tolong kirimkan atas nama saya. Baik. Dipahami insyaallah ya. Alhamdulillah. Di sini kita masih punya PR. Kira-kira dropshipping di tempat kita ini, menurut pendapat yang lebih kuat, jumhur ataukah Syafi'iyah? Ini kembali kepada masing-masing individu ya. Kalau bagi para pemain dropshipping sekarang, mereka lebih cenderung memilih pendapat Syafi'iyah. Kenapa? Boleh. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallahu khairan pada beliau Ustaz Amin Rubait hafizullah pada pagi hari ini. Untuk sesi selanjutnya kita buka pertanyaan. Kami silakan bagi para pendengar Radio Muslim 1467 AM atau radio dakwah lainnya yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0823-2727-5333 di 0823-2727-5333. Untuk jamaah yang berada di masjid silakan bisa menuliskan melalui cari kertas, nanti kita akan bacakan bersama beliau. Baik Ustaz, untuk pertanyaan pertama kita angkat dari Facebook Radio Muslim. Ustaz, bolehkah kita mengambil upah dari mengawinkan sapi? Contohnya, saya punya sapi jantan, mengambil upah dari yang punya sapi betina. Silakan Ustaz. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada satu hadis, hadisnya tidak ada di Umdatul Ahkam tapi disebutkan di Bulughul Maram. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an usbil fahl. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual sperma pejantan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual sperma pejantan. Sehingga upah sapi yang kita jumpai di masyarakat itu jual beli sperma pejantan. Kecuali kalau Anda harus mengeluarkan biaya operasional. Misalnya ya, ngirim sapi jantannya pakai kendaraan. Kalau dia disuruh datang sendiri, ngelamar sendiri kan gak mau ya. Jadi ngirim sapi jantannya pakai kendaraan, butuh transportasi, silakan minta diganti. Atau misalnya dokter hewan, ketika sperma itu mereka miliki, itu di ada maintenance. Nah, biaya untuk perawatan dibebankan kepada petani yang pemilik sapi betina. Silahkan seperti ini. Tapi spermanya tidak boleh dijual. Sebagaimana darah tidak boleh dijual. Wallahu a'lam. Ya, baik. Jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan tadi. Selanjutnya kita angkat pertanyaan dari jamaah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang umum dalam transaksi dropship, dropshipper mendapat order kirim uang ke pemilik barang, barang dikirim, namun ada pendapat lain yang namanya izin menjualkan, artinya boleh ambil barang bayar nanti, sedangkan dropship praktiknya bayar dulu baru barang dikirim. Bagaimana solusinya? Maksudnya solusi yang mana ini? Kalau dropshipping seperti yang ada di masyarakat kita, meskipun dia gak dapat izin, meskipun dia gak dapat izin, selama barangnya itu tidak tertentu, menurut pendapat Syafi'iyah diperbolehkan. Tapi kalau barangnya tertentu, sepakat ulama dalam semua madhab gak boleh. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau dia dapat izin untuk menjualkan? Boleh-boleh saja dia dapat izin menjualkan, bayarnya belakangan. Berarti posisi dia sebagai wakil. Karena dia sebagai wakil, maka penentuan harganya mengikuti pemilik barang. Kalau dropshipper kan bebas, mau jual berapapun terserah. Saya kulaknya 10 ribu, tak jual 100 ribu, boleh gak? Hah? Boleh tidak? Ya terserah. Karena posisi saya sudah trader yang kedua, independen dengan pemilik barang, sehingga saya bisa pasang harga lebih tinggi. Baik. Tapi kalau wakil, ini dari saya 10 ribu, tolong jualkan 15. Terus kita jual 25, ternyata laku, maka selisih 10 juga harus dikembalikan kepada pemilik barang. Karena tadi izinnya hanya boleh dijualkan 15. Nanti kalau dijual lebih mahal, selisih harganya dari 15 ke 25, 10 ribu ya, diserahkan kepada pemilik barang. Nah, selanjutnya terserah pemilik barang kebijakannya, apakah kita mau dikasih cipratannya atau tidak, terserah mereka. Apakah khilaf pada akad salam hal dibolehkan untuk memilih salah satunya? Karena disebutkan salah satu khilafnya adalah larangan. Ya, ini berlaku hukum khilaf pada umumnya. Jadi kalau kita melihat adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama, maka kita punya beban fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Silahkan Anda pertimbangkan dua pendapat ini, mana yang kira-kira mendekati kebenaran, mana yang kira-kira mendekati kebenaran. Nah, salah satu di antara metode saya ketika melihat khilaf adalah dengan melihat pendapat mayoritas ulama kontemporer. Ada khilaf ulama masa silam A, B, C, D. Pendapat itu akan diterima oleh para ulama di zaman kita, para masyayikh di zaman kita atau generasi setelahnya. Nah, mereka ketika itu akan melakukan ijtihad, mana dari sekian pendapat ini yang mendekati kebenaran. Nah, ketika kita memilih, kita mengenal pendapat A, pendapat B, dan masing-masing alasannya. Nah, terus setelah itu kita membaca komentar ulama setelahnya. Dia akan memilih pendapat salah satu dengan pertimbangan tambahan yang beliau miliki, kan begitu ya? Nah, ini bisa kita jadikan sebagai acuan. Semoga dengan ini kita berada di posisi lebih dekat dalam memilih mana yang lebih mendekati kebenaran, begitu ya? Tapi kalau di sini ada khilaf ulama A, ulama B, masa silam, kita membaca alasan masing-masing, terus kita sendiri yang beristihad. Untuk memilih mana yang lebih kuat, boleh enggak? Hah? Kalau mampu silahkan. Kalau mampu silahkan. Tapi lebih selamat pakai saringan yang kedua, gitu ya? Saringan kedua adalah bagaimana komentar para ulama madzhab atau para ulama zaman setelahnya. Dan mereka tentu saja sudah mempelajari dan membandingkan beberapa pendapat tadi. Menurut Ibnu Qayyim terjadi perubahan pendapat. Dulu beliau mengatakan salam hal dilarang sebagaimana pendapat jumhur. Kemudian di literatur beliau yang lain, beliau mengatakan diperbolehkan sebagaimana pendapat Syafi'iyah. Ini salah satu pertimbangan ya. Dan juga masih ada pendapat ulama yang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya orang yang bayar pajak negara? Kalau di posisi sebagai wajib pajak aman ya, karena posisi kita adalah kalaupun misalnya itu disebut sebagai kedzaliman, maka posisi kita orang yang didzalimi. Dan didzalimi berdosa enggak? Kowe tak antem nanti kowe dosa. Ada orang dipukul tapi dia yang berdosa. Ini kan terjadi di zaman siapa itu? Hah? Jadi ada seorang hakim di zaman siapa? Ada seorang hakim yang mendapatkan aduan dari orang yang didzalimi. Pak Hakim, saya dipukul oleh si B pakai batu sampai berdarah. Kemudian si B didatangkan. Akhirnya terjadilah sengketa A dan B ini. A yang dipukul, B yang mukul. B beralasan, saya mukul dia itu pakai tenaga Pak Hakim. Saya ngambil batu dari bawah, tak angkat pakai tenaga, terus saya pukulkan ke dia sehingga dia keluar darah. Maka seharusnya dia yang bayar saya karena telah menguras tenaga saya. Gobloknya itu hakim, dia menangkan yang B. Baik, berarti kamu harus bayar kepada si B, bukan B bayar ke kamu. Karena sebab si B kamu bisa kesini, sehingga terjadi sengketa antara kalian berdua, dan saya memutuskan saya capek, maka harus bayar. A bayar. A marah, hakimnya dibunuh. Nah, selesai perkara. Dan itu real di zaman siapa gitu ya. Pokoknya sebelum ada Islam. Makanya anehnya hukum ini adalah pihak yang didolimi wajib untuk menanggung resiko. Apa sama jual beli salam dengan wakalah? Beda ya. Wakalah jadi wakil. Kalau salam, dia gak ada hubungannya dengan perwakilan. Pak tolong belikan ini. Nah itu wakil. Ini enggak, saya beli ini. Itu wakil enggak? Bukan. Nah bapak kan belum punya barangnya. Ya makanya pakai akad salam. Akad salam boleh meskipun belum punya barang. Dengan ketentuan apa tadi? Dengan ketentuan semua aturan salam terlibat di situ. Barangnya tidak boleh tertentu. Kemudian ada batas waktu menurut pendapat jumhur dan seterusnya. Dengan kriteria yang jelas. Belum ada yang dari radio. Ini radio yang merilai mana saja? Satu. Ada satu Lombok. Amuba. Radio satu Lombok aja. Amuba enggak ya? Radio Amuba itu radio di Pangkal Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang zakat perniagaan. Apa benar cara perhitungannya? Uang kas plus piutang jatuh tempo bulan ini dikurangi utang jatuh tempo bulan ini. Baik. Di buku saya ada orang utang. Zakat tentang utang piutang sudah saya bahas. Barangkali Bapak Ibu kalau ingin mendapatkan keterangan yang lebih detail berdasarkan komentar para ulama, bisa merujuk di buku itu. Sederhananya begini, utang itu masuk di zakati, masuk harta yang zakati selama belum dibayarkan. Satu ya, selama belum dibayarkan. Selama belum dibayarkan maksudnya gimana Pak? Duitnya ada di tempat kita, tapi kalau duitnya gak ada ya gak perlu dibayarkan. Misalnya Anda utang 10 juta, duit 10 juta itu Anda bawa. Terus bulan ini Anda kena kewajiban zakat. Selama duit 10 juta ini masih Anda bawa atau Anda wujudkan dalam bentuk barang dagangan, maka kena zakat. Terus gimana biar gak kena zakat? Segera bayarkan sebelum bayar zakat. Nah apa boleh kayak gitu? Itu kan jadinya ngapusi zakat. Tidak, justru itu yang disarankan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau pernah memberikan pengumuman kepada masyarakat, ya ayuhan nas, hadza syahru zakatikum. Wahai masyarakat, bulan ini adalah bulan bayar zakat. Karena itu siapa yang punya utang segera bayarkan utangnya sehingga tidak masuk dalam perhitungan zakat. Maka selama utang itu kita pegang, kita kena kewajiban zakat. Kalau duitnya enggak ada gimana Pak? Saya punya utang 10 juta. Tapi di rumah cuma ada 5 juta. Ya ra wajib zakat ya. Malah minus itu ya. Tidak wajib zakat. Jadi utang yang wajib dizakati adalah utang yang belum terbayarkan dan dana itu ada atau berbentuk dalam bentuk barang dagangan. Kemudian yang kedua, piutang. Jadi ada zakat utang dan zakat piutang ya. Piutang yang wajib dizakati adalah piutang lancar atau piutang yang jatuh temponya bersamaan dengan waktu pembayaran zakat. Sehingga misalnya ada orang yang jual rumah, cicilan bulanan, masa cicilan 5 tahun. Ramadan ini dia mau bayar zakat, ini penjual ya, developernya mau bayar zakat. Padahal Ramadan ini baru masuk cicilan tahun pertama. Baik, 4 tahun berikutnya bisa gak ditagih? Bisa gak ditagih sekarang? Pak, harga rumah tolong dibayarkan sekarang Pak, mau tak zakati. Ya ora sido kredit nih kayak gitu. Sehingga yang 4 tahun ini kita punya plafon dana 4 tahun itu totalnya 400 juta. Dizakati enggak ini? Tidak. Karena enggak mungkin bisa ditarik. Dia hanya bisa, uang itu bisa kita dapatkan pas bersamaan dengan jatuh temponya sesuai dengan aturan waktu yang disepakati. Sehingga yang ini tidak perlu dizakati. Terus yang dizakati yang mana? Yang dia bayarkan sekarang. Misalnya dia bayar sekarang 1 juta. Nah, itu masuk dalam perhitungan zakat. Itu masuk dalam perhitungan zakat. Atau yang gampang untuk kita tarik. Yang gampang kita tarik misalnya utang yang kita letakkan di bank. Anda nabung itu kan sama dengan ngutangi bank. Nah, maka itu dihitung. Atau utang yang kita taruh di tempat yang gampang untuk kita dapatkan dan kita belum butuh untuk menariknya, tapi kalaupun kita tarik, insya Allah ada. Misalnya utang yang ditaruh di IBR, ya, itu kena itu, nanti kena zakat ya. Atau utang yang kita taruh di mana orang kaya, kalau sewaktu-waktu ditarik bisa. Maka yang seperti ini masuk dalam perhitungan zakat. Tapi yang tidak mungkin kalau untuk kita tarik, tidak dizakati, tidak dizakati. Nanti dizakati setelah tertarik. Jadi kurang lebih sederhananya lihat batasan utang yang wajib dizakati dan piutang yang wajib dizakati. Bagaimana kalau penentuan tanggalnya di akhir bulan, misal tanggal 31, sehingga semua piutang sudah pasti jadi uang kas. Jadi tinggal dikali 2,5% saja. Bolehkah seperti ini? Tidak ada tanggal 31 untuk kalender Hijriah ya. Jadi kalau Anda total di akhir tanggal 31, 31 Ramadan ada enggak? Atau 31 Syawal enggak ada. Tidak ada tanggal 31. Makanya yang bisa Anda lakukan adalah per bulan atau per tanggal akhir bulan Hijriah. Silakan, mau di awal silakan, di akhir silakan. Karena zakat itu perhitungannya mengikuti kalender Hijriah, bukan mengikuti kalender Masehi. Jika di pelosok ada orang yang mempunyai sawah, ditanami padi sehingga bisa menghasilkan beras, bukan menghasilkan gabah ya. Sementara orang lain mempunyai kebun yang menghasilkan sayur, atau orang mempunyai binatang ternak, sementara uang kas mereka tidak punya atau ada tapi sedikit untuk pembayaran sekolah, jika untuk memenuhi kebutuhan mereka bertukar barang barter, ini termasuk transaksi muzabanah atau kias aria. Bagaimana solusi masyarakat seperti ini? Tayyib. Muzabanah itu berlaku antara barang ribawi dengan barang ribawi. Kalau bukan barang ribawi dengan antara barang ribawi dengan bukan barang ribawi, tidak berlaku muzabanah atau araya. Sayur itu barang ribawi enggak? Bukan. Sehingga barter beras dengan sayur silakan. Ini masyarakat yang ada di pedesaan, dia duit enggak punya. Duit enggak punya, tapi kaya sawah. Sawah punya banyak. Sawahnya punya banyak. Nanti kalau panen bentuknya beras dijual secara bertahap. Kalau ingin dapat duit. Dan biasanya transaksi mereka kadang jual belinya pakai beras. Jual belinya pakai beras. Nah, yang seperti ini diperbolehkan, tapi tidak boleh beras ditukar beras. Baik. Kalau kewajiban zakatnya wajib enggak dia? Bagaimana dia wajib zakat? Wong enggak punya duit. Nanti dibayarkan dalam bentuk beras. Jika dia punya penghasilan atau ketika panen berasnya mencapai 5 wasak, maka punya kewajiban bayar zakat 5-10% tergantung dari bagaimana proses dia menanam ya. 5 wasak nanti Anda bisa ukur ya. 1 wasak sama dengan 60 sok. 1 sok sama dengan kurang lebih 3 kilo. Berarti 5 wasak berapa? 900 kilo. 900 kilo. kurang lebih 900 atau 9 kintal, itulah batas minimal hasil panen yang kena kewajiban zakat. Jika kurang dari 9 kintal, maka tidak punya kewajiban membayar zakat. Ketika saya memproduksi kaos dengan tulisan tertentu dan tidak dijual di pasaran, tidak dijual di pasaran, terus dijual di mana? Di masjid nggak boleh ya? Apakah termasuk barang tertentu walaupun produksinya cukup banyak? Kalau dia langsung pesan ke Anda, enggak jadi masalah karena Bapak sebagai produsennya. Nah, mengingat ini tidak dijual di pasaran, berarti agen harus jadi wakil, atau dia beli putus, kulak dulu baru dijual ke Bapak, atau baru dijual ke orang lain. Di masyarakat ada orang yang akan mengadakan hajat. Dia order ke jasa penyedia makanan hajatan. Terjadi akad dengan kesepakatan 1 bulan lagi, namun pembayarannya DP 50%. Apakah termasuk salam ataukah diperbolehkan? Karena ini makanan, dan makanan bisa diproduksi enggak? Bisa. Maka silakan gunakan akad istisna. Saya pesan tolong dibuatkan apa, misalnya kue seperti ini, atau roti kayak gini, atau nasi kebuli seperti ini. Silakan. Nanti gunakan akad istisna. Ini panjang nih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahun lalu saya membeli 2 keping dinar emas. Sebelumnya saya menghubungi penjual dinar tersebut melalui media WA untuk menanyakan harga. Penjual dinar tinggal di kota yang berbeda dengan saya. Setelah saya menanyakan harganya, saya mencoba menghubungi teman saya yang tinggalnya sama di kota tempat penjual dinar tersebut untuk membelikan dinar secara tunai. Sebelumnya saya transfer uang ke rekening teman saya, dan saya secara sukarela melebihkan uangnya. Setelah uang diterima teman saya, lalu dia bertemu dengan penjual dinar tersebut untuk melakukan transaksi. Kemudian dinar dibawa pulang oleh teman saya dan diberikan beberapa hari setelah itu. Sampai sekarang dinar masih di saya. Apakah ini boleh ya? Saya gunakan sesuai hajat di mana akan datang, di masa yang akan datang. Transaksi ini hukumnya boleh, tidak ada riba. Dan solusi yang Anda lakukan sudah benar ya. Jadi yang dimaksud tunai itu ada uang, ada emas. Terserah yang megang uang itu konsumennya atau wakilnya, orang lain bebas. Yang penting ini ada duit, ini ada emas. Dan andai tadi Anda utang dulu ke teman Anda, tolong saya ditalangi dulu ya, belikan dinar ini. Kemudian nanti kalau sudah sampai, tak ganti. Ini boleh. Karena ketika dia beli dinar, dia bawa duit enggak? Dia bawa duit. Dia bawa duit, kasih uang, dapat dinar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya membayar zakat bagi mahasiswa atau pelajar yang belum memiliki penghasilan tetap? Yang penting tetap berpenghasilan ya. Anda selama punya harta 1 nisab punya kewajiban zakat. Dan kalau belum punya harta 1 nisab tidak ada kewajiban zakat. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311 93. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. Yuk dukung kami, Radio Muslim.